hening malam ku sendiri, bintang bulan ku pandangi, hari-hari ku lewati. Denganmu masih terasa di hati, rasa sedih tak bertepi. Tak ada cinta sejati di dunia.